Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa yahdiyana ila sawabis sabil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal yang penuh dengan keabdolan bulan Syawal tersebut dan penuh dengan keberkahan. Marilah kita sejenak untuk mendengarkan satu ayat. Pada hari ini kita mengkaji ayat 54 dari surat Al-A'raf. Melalui dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa walqamara wannujum musakharatin biamrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakan Allah pula matahari, bintang, matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ustaz Arifin, ini sangat indah sekali ayat Al-Qur'an ini. Masih saja Allah menekankan inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Siapa itu katanya? Khalaqas samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Berapa hari? Fi sittati ayyamin. Mungkin kalau enggak diberitahukan Al-Qur'an seperti ini, maka manusia tidak akan mempunyai ilmu seperti ini. Iya. Kira-kira apa rahasianya, Ustaz? Dikatakan sampai Allah berfirman fi sittati ayyam, 6 hari. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Tuhan bagi makhluk bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dia dapat menciptakan segala sesuatu hanya dengan kata kun. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, dipilihnya kata kun jadi fayakun, maka jadilah. Karena tidak ada kata Arab yang lebih singkat dari kun. Walaupun sebelum ucapan ka keluar, benda yang ingin diciptakan Allah sudah jadi. Jadi tidak harus selesai huruf nun baru benda itu jadi. Bukan harus kun baru jadi. Baru disebut ka pun bisa saja jadi. Begitu cepatnya ketika Allah ingin dan berkehendak. Di sini disebutkan, dan Ustaz Fajrul bertanya, kenapa kok sampai menciptakan langit dan bumi 6 hari? Iya. Sementara dengan menyebutkan kun saja bisa. Iya. Ini mengajarkan bagi kita bahwa hidup ini perlu proses. Bukan terletak pada ketidakmampuan Allah. Tetapi Allah ingin mengajarkan langit dan bumi pun tercipta berdasar proses. Bukan Allah tidak mampu menurunkan Al-Quran 1 hari kepada Nabi Muhammad sekaligus. Diturunkannya 22 tahun 6 bulan kurang 9 hari karena Allah mengajarkan kepada kita proses. Yeah. Jadi tidak ada hidup ini harus sukses dengan jalan instan. Tiba-tiba menjadi orang kaya tanpa mau bekerja, tidak. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi proses. Untuk itu Allah mengatakan fi sittati ayyam. Iya, lagi pula Ustaz Arifin. Iya. Allah mengatakan dalam firman-Nya menciptakan langit dan bumi in 6 hari. Iya. Itu kan menurut mungkin perhitungan kita di dunia, Ustaz. Tapi kalau di akhirat lama itu. Kira-kira kan begitu kan perhitungannya. Tergantung kacamata apa dulu kita mengatakan ini kan 6 begitu. Hari, iya benar. Makanya kalau kita sudah melihat ke sana, kalau 6 hari di apa kalau kita hitung di dunia ini itu tidak belum ada apa-apanya satu hari di akhirat, iya, kan benar. Begitu. Iya. Ini adalah menunjukkan memang betul-betul Allah ingin tunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau sudah Allah ingin menunjukkan di situ, kira-kira apa faedahnya agar manusia itu tahu yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membuat sebagaimana cara alur berpikir kita, Allah berfirman setelah itu summastawa 'alal arsy. Gitu kan? Duduk di arasy. Nah, kan gitu. Kalau orang yang tidak beriman mengatakan arasy itu yang mana bentuknya? Iya. Apakah memang diwujudkan betul begitu? Apa memang kita harus meyakini sami'na wa ata'na? Salah itu. Sebenarnya banyak hal yang apa? Yang perlu kita renungi bersama, di antaranya istawa 'alal arsy. Sebagaimana ulama klasik dan sampai saat ini juga masih merenungi apa maksud istawa 'alal arsy dan kenapa ini sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perenungan itu sampai pada satu titik, wallahu a'lamu bimuradihi. Kita boleh merenunginya. Tetapi hanya Allah lah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Baik mazhab yang mengatakan taslim, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, atau tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, atau mazhab ta'wil yang mentakwilkan bahwa maksud arasy ini adalah singgasana sebagaimana manusia memiliki singgasana. Tetapi tetap saja keduanya berkata wallahu a'lamu bi muradihi. Karena yang lebih penting, banyak hal di dunia ini kita tidak mengetahuinya. Dan ketidakpengetahuan kita itu bukan berarti kita tidak bisa menikmati alam semesta ini. Iya. Jadi di sini disebutkan allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, itu saja sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menerangkan bahwa ketika pada ayat pada hari-hari yang lalu ketika kita merasa kalau miskin, kalau tidak ada anak, menjadi hidup susah, maka disebutkanlah di sini kenapa Anda susah? Karena miskin. Kenapa Anda susah? Karena tidak punya anak. Anda tidak layak untuk menjadi manusia yang susah kalau Anda berpegang dan berikat dengan tali Allah yang maha kuat. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Iya. Jadi tidak ada kata susah selama Anda berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang perlu ditekankan dari kajian-kajian kita sebelumnya. Iya, memang kalau kita sudah merasakan Allah bersama kita, Allah akan yakin kita dengan Allah akan membantu kita, maka segala problema yang kita hadapi insya Allah akan ringan. Iya, benar sekali. Iya, kan? Karena memang konteks dalam ayat yang lain inna ma'al usri yusra, kan begitu. Kesusahan dulu baru kesenangan. Iya. Mesti itu akan silih berganti. Terus yang menariknya di sini Ustaz membahasakan yughsil laila lailan nahar. Yatlubu hasis ya. Artinya yughsi ini selalu Allah menyebutkan kalau gelap gulita itu dengan kata-kata ghasyawah. Kalau orang yang berada dalam kesesatan juga mengatakan ghasyawah. Begitu. Ini artinya memang betul-betul sangat gelap, tak bisa kita kita lihat kegelapan tersebut, apalagi seperti yang kita rasakan di malam hari, Ustaz. Kira-kira mata kita ini dapat melihat kegelapan itu, Ustaz? Kira-kira bisa enggak kalau tidak dibantu dengan cahaya? Tidak akan bisa, kan tidak gitu, akan bisa, betul. Makanya kita itu tidak akan bisa melihat tanpa dibantu dengan cahaya. Itulah artinya sangat kegelapan malam itu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah ciptakan malam dan siang itu silih berganti dengan cepatnya sekali. Iya. terlebih lagi wasyamsya matahari, wal qamara bulan, wan nujum bintang-bintang. Iya. Allah mengatakan musakhkharatin bi amri. Iya. Tunduk kepada perintah Allah. Subhanallah. Iya. Tak kita lihatkah di sekeliling kita? Tidak kita lihatkah apa yang sudah di atas langit itu yang begitu hebatnya, besarnya, lebih besar daripada bumi, bintang-bintang, langit, matahari, semuanya itu, itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan menunjukkan penciptaannya itu hanya milik Allah. Ya, perintah itu memang adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita di mana itu, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya ayat ini menenteramkan hati seorang muslim. Artinya apa? Tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tenang. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta langit dan bumi beserta isinya, matahari, bulan, dan bintang, semua tunduk kepadanya. Suatu hal yang menarik, kita menemukan rahmat Allah kepada alam semesta ini, bahwa Allah tidak memaksa alam semesta ini untuk tunduk kepadanya pertama kali. Dia paparkan kepada alam semesta, "Alam semesta, engkau mau menjadi makhluk yang memiliki ikhtiar atau menjadi makhluk yang menjadi musakhkhar?" Semua alam menyatakan, "Saya ingin menjadi makhluk yang musakhkhar." Kecuali manusia. Inna aradnal amanati 'alal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya kan? Kita berikan paparan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, semua menolak kecuali manusia yang mau menerimanya, dan manusia pada waktu itu disebut dengan zaluman jahula. Jadi di sini sebenarnya manusia yang musakhkhar, yang taat kepada perintah Allah, akan sama dengan alam semesta yang juga taat kepada perintah Allah. Ketika dua-duanya sama, maka di sini akan ditemukan keselarasan, keseimbangan antara makhluk manusia dengan alam semesta tadi. Itulah dia. Memang sangat menarik sekali di sini Allah masih mengingatkan kita lagi, Ustaz. Di awal ayat Al-A'raf ayat 54 ini, Allah berfirman, "Inna rabbakumullah." Sebelum ditutup, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu memang sangat kuasa atas segala sesuatunya. Karena banyak sekali penekanan-penekanan dalam ayat ini yang menuntut kita tidak boleh lari dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti memang, Ustaz, kalau seandainya kita ada umat Islam, ada siapa saja yang tidak mau menjalankan syariat Allah ini, tapi di akhir, nah seperti kajian kita sebelumnya telah lalu itu, di akhir dia hayatnya atau di pas dia kepepet, dia akan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Makanya dikaji dalam ayat ini, dalam terakhir, tabarakallahu rabbul alamin. Iya. Ini juga rahasianya ini, Ustaz. Ketika dibilang rabbul alamin, ini artinya Allah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bagaimanapun manusia itu masih jauh dengan kita, masih jauh tidak memikirkan tentang kekuasaanku, kata Allah, tapi Allah masih mengatakan tabarakallahu rabbul alamin. Seakan-akan Allah terus ingin memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berada di alam semesta ini. Tapi banyak orang, Ustaz, juga tak bisa mendapatkan hal tersebut. Padahal di sekeliling kita ini adalah penuh dengan keberkahan yang mestinya kita dapatkan. Iya, kalau saya lihat sedikit, Ustaz Fajrul, bahwa tabarakallahu rabbul alamin ini menjadi sugesti bagi kita bahwa sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan, mahasuci Allah dari membutuhkan alam semesta. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan sembahan makhluk. Tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia adalah Asra'ul Hasibin, karena dia adalah Ahsanul Khaliqin, karena dia adalah Khairul Raziqin. Jadi ini semua mengilustrasikan pada kita, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Iya. Mudah-mudahan kalau kita tekankan dalam hal ini, kita harus selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga ditekankan dalam ayat ini, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah apa yang kita minta Allah akan memberi. Mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih daripada apa yang kita beri. Amin. Apa yang kita minta. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.